terbayangkan semua ini terjadi. Cinta kita kau hianati. Yeah. Mengapa kau hancurkan kisah yang kita bina? Berakhir tanpa ada kata. Oh, apakah kekuranganku? Yeah, sampai kau buat begini. Oh, teganya kamu duakan cintaku. Teganya kamu duakan cinta.